terbiasa dengan akhlak-akhlak yang jelek. Au yadhunna ahaduna dhanna su, atau dikhawatirkan salah seorang dari kita berburuk sangka kepadanya. Jadi barakallahu, ucapan Al-Imam Abul Aliyah di sini ya, dalam bab man khotama ala khadimihi makhafata su'idzon, orang yang memberikan tanda atau cap menandai pelayannya, pembantunya, ya, dikarenakan khawatir adanya su'udzon. Ini barakallahu fikum merupakan salah satu bimbingan Islam supaya seorang pembantu atau pelayan dia terdidik. Terdidik. Dan supaya apa yang menjadi kekhawatiran bagi tuannya, majikannya, tidak sampai terjadi. Oleh karena itu Al-Imam Abul Aliyah menyatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim wa nakila wa na'uddaha karahiyata ayyata awadu khuluqa su'in aw yadhunna ahaduna dhanna su'. Barakallahu. Kami diperintah untuk menandai, memberikan cap kepada pelayan, pembantu, dan menimbang serta memperhatikan, ya, supaya atau khawatir mereka itu terbiasa dengan perbuatan jelek, akhlak yang jelek, atau hal itu dikarenakan, ya, khawatir salah seorang dari kami berburuk sangka kepadanya. Jadi biar tidak berburuk sangka tuannya, maka diberi tanda. Kalau cuma satu mungkin sudah tidak perlu ya diberi tanda. Kalau banyak kemudian diperhatikan, dipelihara. Kalau seperti itu barakallahu fikum, maka tidak muncul lagi yang namanya suudzon. Ya, dan supaya mereka tidak terbiasa dengan perbuatan jelek. Kenapa? Karena selalu diawasi, diperhatikan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan hafizahullah taala dalam syarah beliau, syarah Al-Adabul Mufrad, beliau membawakan sebuah hadis, ya, perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di sini fi hadis Abi Hurairah, faqad kana radhiyallahu ta'ala anhu ya'uddu qid'atin al-lahmi lamma kana khadimuhu yaji'u minas suq. Ada dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah memperhatikan, ya, beberapa potongan daging yang dibawa oleh pembantunya, pelayannya, tatkala pelayannya, ya, barakamikum, datang dari pasar. Jadi disuruh untuk beli, barakamikum, Kemudian ketika datang, ya diperhatikan apa yang dibawa. Oh benar, tidak ada tambahan. Kalau ada tambahan, barakallahu bisa ditanya dari mana. Itu yang namanya memperhatikan pembantu. Falamma jalasa litta'am, tatkala sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk untuk makan, kana ya'muru khadimahu bil julusi ma'ahu, maka beliau memerintahkan pelayannya, pembantunya, untuk duduk hadir bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi untuk makan bersama-sama. Fata'ajjaban nas, maka orang-orang yang ada di sekitar Abu Hurairah ketika itu ya merasa heran, takjub, heran. Fasa'alu marrotan, maka mereka bertanya, barakamikum, innaka ta'uddu qita'atil lahmi idza ja'a biha al-khadim min as-suq thumma la tad'uhu hatta ya'kula ma'aka. Sesungguhnya engkau wahai Abu Hurairah tadi ya memperhatikan potongan-potongan daging tatkala pelayanmu, pembantumu membawa daging tersebut dari pasar. Kemudian kamu tidak ya meninggalkan pelayan tadi, tidak melepas ya seenaknya, masih diperhatikan. Hatta ya'kula ma'aka, sampai dia diajak untuk makan bersamamu. Bagaimana ini? Faqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan, zalika anqa lis-sadr, perbuatan itu lebih bersih, lebih nyaman di dada, lebih enak, lebih tenteram. Fala yathabul waham ila annahu akhadha minhu syai', sehingga tidak keluar tuduhan bahwasanya dia itu akan berbuat sesuatu, mengambil sesuatu seperti mencuri. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini, beliau mengajak pembantunya, pelayannya untuk makan bersama. Berarti kan terawasi, merasa diperhatikan. Maka dengan seperti itu ya bisa menyebabkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia tidak mencuri diam-diam. Karena merasa tercukupi, diperhatikan oleh tuannya, majikannya. Diajak makan bersama. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan seringnya pembantu, pelayan ya mencuri. Di antara sebabnya barakallahu'alaikum, ya mungkin ada kecemburuan sosial, atau mungkin merasa tidak diperhatikan, seakan-akan tidak ya diberi ucapan terima kasih, seakan-akan seperti disuruh seenaknya, sehingga muncul akhlak yang jelek. Kalau sudah muncul akhlak yang jelek dan sering berbuat jelek, maka majikan atau tuan akan mudah untuk menuduh yang tidak-tidak, dan selalu khawatir ada sesuatu yang tidak beres pada pelayan atau pembantunya. Oleh karena itu, hadis Abu Al-Aliyah yang tadi sebelumnya dibaca ya, itu mengisyaratkan kepada hendaknya memperhatikan pelayan atau pembantu supaya ya mereka tidak terbiasa berbuat jelek. Barakallahu. Supaya ya tidak terjadi prasangka yang buruk dari tuannya. Karena selalu terarah. Kemudian disampaikan oleh Al-Imam Sa'id bin Muhammad Ruslan rahimahullahu taala. Hadis ini, yakni hadis tadi yang penjelasan yang disebutkan dari Abu Hurairah ketika beliau menyatakan zalika an qalis sadr, perbuatan tersebut bisa membuat hati lebih bersih, dada lebih nyaman, supaya dia tidak mencuri sana sini, sinilah makan bersama saya. Begitu barakallahu. Hadis ini riayatu Abi Hurairah liqalbihi, merupakan bahwasannya Abu Hurairah menjaga hatinya dan juga hati pelayannya. Wa hifadzihi ala dhamirihi wa nafsihi, dan penjagaan Abu Hurairah pada sesuatu yang tidak nampak dan apa yang ada pada jiwanya. Wa hiyatatihi li fuadihi ayu khalitahu khatiru su' la ayyahilla fihi i'tiqadu su'. Dan tindakan Abu Hurairah tadi merupakan penjagaan beliau untuk hati beliau, supaya tidak timbul kejelekan dalam hati yang hal itu tidak halal. Ya, tidak halal sehingga menjadi keyakinan yang jelek, tuduhan yang jelek. Jadi barakakum, kalau kita punya pembantu atau pelayan, maka hendaknya diperhatikan. Ya, dilulu. Tapi dilulunya ini berkafikum sesuai dengan kemampuan dan terarah dan dengan cara yang syar'i. Barakafikum. Karena ini termasuk ihsan terhadap makhluk. Berbuat baik, berbuat ihsan terhadap makhluk. Barakafikum. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan barakakum, ta'ammal fi halis sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, maka perhatikanlah keadaan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Wasir ala minhajihim fiya tatil qalbi min ayyadkhulahu daghalun aw ayyulimma bihi khatiru su. Dan telusurilah, tapakilah jalan-jalan mereka para sahabat dalam menjaga hati-hati mereka. Jadi para sahabat itu selalu menjaga hatinya supaya tidak ada prasangka buruk, supaya tidak ada dengki, keyakinan yang jelek dan lain-lain dari penyakit hati. Ya, barakallahu. Tapakilah, ikutilah manhaj mereka, jalan mereka dalam menjaga hati mereka dari fitnah yang bisa masuk ke dalam hatinya, atau kejelekan yang akan timbul ya dalam hatinya. Fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yuzannu fihi al-bukhl, maka Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau dengan perbuatan yang beliau lakukan tadi, yang ngajak pembantunya untuk makan bersama, akhirnya tidak dituduh, tidak diduga, tidak disangka oleh manusia yang ada ketika itu bahwasanya Abu Hurairah itu bakhil. Tidak tertuduh sebagai orang yang bakhil. Wa innama huwa min ahli sakha wal ata wal badl. Hanyalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan orang yang sangat dermawan, suka memberi, dan barakahikum, ya, orang yang mengerahkan kebaikan pada orang lain. Terhadap orang lain dermawan, juga terhadap pembantunya dermawan, pelayannya dermawan, sampai diajak makan bareng, makan bersama. Wa ma'adzalika kana ya'uddu qit'atil lahmi lamma kana khadimuhu yaji'u minas suq hadza amrun fa idza jalasa lit ta'am kana ya'muru khadimahu bil julus ma'ahu liyata'ama ma'ahu fa hadza amrun wa dzalika li annahu an qali sadr al hadith. Bersamaan dengan itu, beliau Abu Hurairah biasa memperhatikan potongan-potongan daging atau memperhatikan barang bawaan hasil belanjanya pembantu, ya, ketika datang dari pasar diperhatikan ada yang lebih atau tidak. Kalau yang ada yang lebih, ini dapat dari mana, mencuri atau tidak. Begitu para sahabat seperti itu, memperhatikan. Hadza amrun, dan ini adalah perintah. Perhatikan. Tapi barakallahu fikum, tidak langsung menuduh kalau ada kelebihan. Dan adalah Abu Hurairah dan juga para sahabat yang lain, apabila duduk hendak makan, beliau juga memerintahkan pelayannya atau pembantunya supaya duduk bersamanya, ya, menemani makan bersama beliau. Fahadha amrun, dan ini juga ada perintahnya. Walaupun tidak harus terus menerus, tapi hendaknya memperhatikan, ya, barakallahu fikum. Karena memang ada hadis barakallahu fikum bahwasanya hak seorang pembantu budak itu adalah dia memakai pakaian apa yang dipakai oleh tuannya, memakan apa yang dimakan oleh tuannya. Maka ketika tuannya makan, majikannya makan, maka sudah selayaknya, sepatutnya untuk diajak makan bersama. Tuannya makan daging, maka barakallahu fikum budaknya, pelayannya, pembantunya juga makan daging. Ya, kecuali memang ada uzur, maka diganti yang lain, apa yang dia mau sesuai kemampuan majikannya. Kata Abu Hurairah, perbuatan seperti ini, mengajak makan pembantunya, pelayannya, makan bersama, diperhatikan, wa dzalika li annahu an qalis sadr, hal itu bisa lebih membuat hati itu nyaman, bersih, tenang. Ya, kenapa? Karena dia itu merasa diawasi, merasa diperhatikan, sehingga dia tidak berani berkhianat terhadap majikannya. Tidak berani berkomitmen dia berbuat sesuatu sehingga menyebabkan nama majikan, nama baik majikan atau tuannya tercemar, seperti budaknya mencuri, ya, berzina atau yang lain-lain, karena merasa diperhatikan. Tapi kalau tuan atau majikan, ya, seenaknya saja, barakahikum, maka bisa timbul akhlak yang jelek. Maka pada hadis Abu Aliyah tadi yang pertama yang disampaikan oleh Al Imam Bukhari, barakahikum, bahwasanya Abu Aliyah dan juga para sahabat serta imam-imam salaf diperintah ya, untuk memperhatikan ya pembantunya. Barakallahu. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan dalam syarah Al-Adabul Mufrad. Fakana sahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in yura'una qulubahum. Maka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, mereka senantiasa menjaga hati-hati mereka, dijaga. Wa aidan yaqumuna bihaqqit tarbiyati li khadamihim, dan juga mereka senantiasa mengamalkan ya, melaksanakan hak tarbiyah terhadap pelayannya, pembantunya atau budaknya, selalu ditarbiyah. Supaya hati-hati para sahabat ya, mereka terjaga ya, tidak memiliki sifat dengki, suudzon terhadap pembantunya, pelayannya. Hal itu juga berkafikum supaya pembantunya, pelayannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dididik dengan tarbiyah Islamiyah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek dan tidak menyebabkan para tuan atau majikan menuduh yang tidak-tidak terhadap pembantu atau majikannya karena terdidik. Li'annal khadim idza 'alima annahu muraqabun 'ala hadzan nahwi istaqama amruhu. Karena seorang pembantu apabila dia tahu bahwasanya dia itu diperhatikan, diawasi oleh tuannya, majikannya, yang semacam ini ya, diawasi makannya bagaimana, diawasi setelah belanja tugasnya bagaimana, namun bukan terus menerus atau harus diberi CCTV ya di kamarnya barakallahu, tidak, namun diawasi. Kalau seperti ini istaqama amruhu, maka urusannya, tugasnya pelayan tadi ya bisa tegak, bisa lurus, terarah. Fala yumkinu ayyahulla, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia, pembantunya, pelayannya tidak mungkin berbuat gulul, mencuri, ya, jambret, korupsi, wala ayyasriqa, dan tidak pula mencuri, wala ayyakhuna, dan tidak pula berkhianat. Kenapa? Karena selalu diawasi, dididik. Tapi diawasinya itu dididik, diarahkan, dan menjauhi pukulan terhadap barakafikum seorang pembantu. Walaupun pukulan itu sesekali boleh, namun tidak sampai barakafikum melukai. Namun yang paling afdol, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, pembantu atau pelayan atau budak itu tidak dipukul, namun diarahkan dengan tarbiyah Islamiyah. Barakafikum. Karena diawasi, diarahkan, maka kecil kemungkinannya dia itu berbuat gulul atau mencuri atau berkhianat. Dan diawasinya ini barakallahu fikum dididik dengan terarah. Ya, disenangkan hatinya barakallahu fikum dengan sesuatu yang boleh, dilembutkan hatinya. Bukan kemudian majikan atau tuan mengawasi terus tugasnya bagaimana, kemudian dibiarkan begitu saja, dilepas seakan-akan tidak ada ucapan terima kasih, sehingga ada timbul perasaan yang ya, tidak enak, ya, jengkel pada diri pembantunya atau pelayannya, sehingga bisa menyebabkan dia berbuat dengan perbuatan yang jelek atau berkhianat terhadap majikannya. Ini apabila dia itu diawasi dan diarahkan serta diajak barakallahu fikum untuk bersama-sama, diantaranya makan atau semisalnya. Wa amma idza kana saiban, adapun apabila pembantu atau pelayan tadi dibuat longgar, tidak beri aturan, jam malam dibiarkan, akhirnya dia keluyuran kesana kemari, yang seharusnya barakallahu fikum dia ada di kamarnya ba'da isya, ba'da isya malah keluyuran, pulangnya mendekati subuh. Atau kalau dia perempuan kok tiba-tiba hamil, maka barakallahu fikum seperti ini ya, akan mencoreng-moreng nama baik majikannya juga. Fa innal mal as-sa'iba yu'allimu as-sariqah, karena harta yang longgar maka akan bisa menjurus kepada pencurian. Seorang budak itu layaknya harta bagi barakallahu fikum tuannya, memang milik tuannya. Kalau dibiarkan longgar, tidak diberi aturan, tidak ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, maka ya akan menjurus pada perbuatan jelek, diantaranya mencuri baik barangnya, hartanya tuannya sendiri atau orang lain. Barakallahu fikum. Kama yaqulun, sebagaimana disebutkan oleh salaf, fahadha min hiyatatihi man tahta yadihi bitarbiyatil haqqah ala ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini merupakan penjagaan beliau Abu Hurairah dan juga yang lain terhadap orang yang berada di bawah tanggungannya, kekuasaannya, dengan tarbiyah yang dibangun di atas apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tarbiyah terbaik untuk pelayan, untuk pembantu, ya tarbiyah Islam. Kalau tarbiyahnya zaman londo, ya yang ada kerja rodi, barakallahu fikum, atau orang-orang musyrikin sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum rimba, keras, tidak terarah, sehingga terkadang ada majikan tuan dibunuh oleh budaknya, dibunuh oleh pembantu atau barakallahu fikum pelayannya. Dikarenakan ya di situ tuannya, majikannya ya tidak mentarbiyah yang baik. Ya, kasar, kaku. Senangnya barakallahu fikum memerintah sana sini, tidak memberi contoh yang baik. Maka pelayan pembantu menilai, oh seperti ini ternyata tuan saya ini, majikan saya ini. Akhirnya bisa berbuat jelek. Kalau Abu Hurairah yang beliau contohkan, diajak makan bersama, diperhatikan, tadi pulang dari pasar belanjaannya mana, berapa potong yang dapat pesanannya, kalau ada lebih ditanya dapat dari mana, oh bonus, beli 2 kilo dapat tambahan 1 kilo, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Beli 2 kilo ditambah 1 kilo. Nah, kalau itu jelas barakallahu fikum. Kalau ada lebih dapat dari mana? Ditanya. Jangan sampai itu hasil curian. Maka barakallahu fikum, disebutkan di sini, qulubuna bil khatmi wal kail wal adi wa tatma'innu bil hifdzi. Hati-hati kami, ya, diberi tanda dan ditimbang serta dididik, diperhatikan dan merasa nyaman, tenang dengan penjagaan. Wayan hasimu tama'ul abidi wal khadam atau wal khadim. Dan akan tercegah, akan tercegah dari perbuatan rakus, barakafikum, dari sisi seorang budak atau pelayan. Fala yajtari'un ala sariqah wal khiyanah, sehingga kalau budak, pelayan, pembantu, barakafikum, itu dijaga hatinya, diawasi, diarahkan dengan tarbiyah Islamiyah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berani untuk mencuri dan berkhianat. Seringnya pelanggaran yang ada pada barakafikum pelayan, pembantu adalah mencuri atau berkhianat terhadap pesan-pesan atau tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya atau majikannya. Dan mencuri barakafikum ya merupakan dosa besar. Berkhianat merupakan dosa besar. Dan khianat merupakan ciri orang-orang munafik. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Barakallahu. Kalau dia mencuri, maka barakallahu masuk dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-38. Wassariqu wassariqah faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah ya tangan keduanya sebagai balasan ya dari apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berapa? Mencuri satu kali lebih dari seperempat dirham. Barakakum. Maka dipotong tangan satu tangannya. Tangan kiri dipotong. Mencuri lagi ketahuan. Ya. Seperempat dirham minimal. Apalagi lebih. Maka dipotong mana Ali? Pertama mencuri, dipotong tangan kirinya. Mencuri lagi, dipotong mananya? Pak Abdul Somad? Hah? Tangannya lagi? Pak Safari? Kaki? Kanan. Silang, min hilang. Kalau kiri susah juga. Nanti jadi kayak pamfil. Kalau ini kan, ini masih bisa gini ya. Kaki kiri maju, yang ini pakai tongkat. Mencuri lagi, maka tangan kanan. Mencuri lagi, barakafikum, maka kaki kiri. Mencuri lagi, maka dia diasingkan, tidak diberi makan, pokoknya diasingkan. Ya sampai mati. Atau dia dibunuh sesuai dengan barakafikum kebijakan pemerintah, penguasa ketika itu. Dan yang memotong ya potong tangan sebagai hukuman had itu haknya penguasa. Fahum yusanuna anizam, sehingga dengan mereka itu dididik, diperhatikan, dilindungi ya, dijaga oleh tuannya, darah-darah mereka itu terjaga. Maksudnya tidak sampai melakukan perbuatan dosa besar yang menyebabkan bisa halal darahnya. Berzina, ternyata sudah menikah, diraja meninggal, barakallahu. Membunuh orang, ya, karena mungkin ya ada persengketaan, sehingga ketika wali dari pihak yang terbunuh semuanya sepakat tidak maafkan, minta kisos, akhirnya dibunuh. Maka dengan penjagaan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan terjaga darah mereka. Wa hadza min a'zamil ihsani ilaihim, dan ini perbuatan menjaga, mendidik, pembantu atau barakakum nelayan, pelayan. Barakakum. Ini merupakan perbuatan ihsan, perbuatan baik yang paling besar yang diberikan kepada mereka. Lebih besar daripada gaji yang diberikan oleh majikan kepada pelayan atau pembantunya. Lebih besar, karena tarbiyah Islamiyah, didikan barakakum, itu tidak bisa diukur dengan harta, karena itu mencakup hidayah, ilmu. Barakakum. Wa nahnu yusanuna an su'idzon bihim, dan kami para salaf yang melakukan demikian penjagaan terhadap pelayan atau pembantunya, akan terjaga juga dari perbuatan su'udzon kepada mereka. Jadi tidak muncul su'udzon, persangkaan jelek terhadap pembantu. Kenapa? Karena sudah biasa terarah, karena didikannya. Beda kalau tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diajak barakakum, diperhatikan, cuma datang ke rumah, tugas, pulang, terus begitu setiap hari, maka bisa muncul su'udzon dari sisi majikan atau tuannya. Barakakum. Wa hadza min ahsani wa afdhalil ihsan ila nafsi, dan penjagaan tarbiyah seperti itu termasuk sebaik-baik dan seutama-utama perbuatan ihsan terhadap jiwa. Fanasunu anfusana ansu'idzon, kata salaf, maka dengan ini, dengan tarbiyah Islamiyah yang diberikan kepada pembantu, kepada pelayan, bisa menjaga, ya, jiwa-jiwa kami dari perbuatan berburuk sangka terhadap mereka. Wa yasunuhum anidzanbi wal itsmi, dan bisa menjaga mereka, para pembantu, para pelayan, dari dosa dan kesalahan, karena dididik. Ya, jadi ada dua berkumpul kebaikan. Kebaikan untuk majikan dan tuannya itu sendiri. Sups, ya, tidak muncul su'udzon, karena kok ternyata bagus ya perbuatannya, akhlaknya, karena dididik akhlaknya pembantu atau pelayan tadi, sehingga tidak muncul su'udzon, berburuk sangka. Dan kebaikan yang kedua, dengan tarbiyah Islami yang terhadap pembantu, para pembantu atau pelayan atau budak, ya, mereka akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan. Barakallahu. Karena memang terarah, diawasi. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Said Ruslan menyatakan, ala rahmatullahi ala salafina, ketahuilah, semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada pendahulu kita. Nas'alullaha ayyuqimana ala minhajihim wa huwa arhamur rahimin. Kita memohon kepada Allah supaya Allah meluruskan, ya, memudahkan kita untuk menapaki jalan-jalan mereka. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah sebaik-baik, ya, yang memberikan kasih sayang. So, yeah. Intaha kalam, maka selesai, ya. keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'ad al-Islam. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadakum wa barakatuh.